Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ما زلنا نتكلم في ماذا؟ في ولاية البيت ولاية البيت kekuasaan atau pengurusan Ka'bah. Wilayah Al-Bait, kepengurusan Ka'bah. Tentunya sepeninggal Nabi Ibrahim alaihis salam, kepengurusan Ka'bah diurus oleh Ismail dan turunannya. Ismail dan turunannya alaihis salam. Tapi kemudian sekian lama Jurhum semakin banyak, karena Jurhum tinggal di situ juga. Berarti saudara-saudara ibu dari turunan Ismail. Karena Ismail menikah dengan seorang wanita dari Jurhum. Maka dipegang oleh Jurhum. Berpindah wilayah Al-Bait yang pertama tadinya al-wilayah li Ismail ibni Ibrahim dan turunannya. Kemudian sekian lama, bukan sebentar, sekian lama, bertahun berpuluh tahun, wilayah dipegang oleh Jurhum. Siapa Jurhum? Akhwal. Akhwaluhum, saudara-saudara ibu mereka. Wadurriyatuhu, akhwaluhum, saudara-saudara ibu dari turunan Ismail bin Ibrahim. Baik. Ternyata terjadi keboliman-keboliman. Dan sewenang-wenang di Baitillahil Haram. Tadinya mereka membiarkan, karena itu masih saudara mereka, saudara ibu mereka. Ternyata setelah melihat kedoliman-kedoliman tersebut, melawanlah turunan dari Ismail, yaitu suku Banu Bakr dan Ghabshan. Terjadilah peperangan. Maka terkalahkanlah Jurhum dan terusir dari wilayatul bait, dari Mekah. Wa kanat Mekah fil jahiliyah. La yuqirru fiha zulmun. Dan Mekah di zaman jahiliyah tidak membolehkan adanya kezaliman. Wa la yanbaghi fiha ahadun. Dan tidak boleh ada seorang pun yang melakukan kezaliman. Illa ukhrij. Kecuali akan diusir dari Mekah. Wa la yuriduha malakun amalikun. Yastahillu hurmataha illa halak. Dan tidak ada satu raja pun dari raja-raja di dunia. Romawi, Persia, Ethiopia, Yaman, dan lain-lainnya atau Mesir. Yang ingin menghalalkan Mekah tidak pernah berhasil. Selalu halaka, binasa. Yang terakhir adalah ketika lahirnya Nabi Muhammad SAW. Yaitu pasukan bergajah. Dipimpin oleh Abraha Al-Athram. Yang ada bekas sayatan pedangnya di wajahnya. Juga gak berhasil. Dan Allah hancurkan tentara bergajah itu. Dengan batu-batu dari sijil. Yang dibawa oleh burung-burung ababil. Alam tara. Kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Kata Allah, tidakkah kau lihat? Bagaimana Allah perlakukan pasukan bergajah? Ya ini. Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada nabinya bahwa aku telah menghancurkan tentara bergajah. Dengan apa? Tayran ababil. Alam naj'al. Bukankah kami telah menjadikan tipu daya mereka gagal? Tadlil, maknanya gagal. Dan dikirim kepada mereka tayran ababil. Burung-burung ababil. Yang membawa batu-batu dari sijil. Di paruhnya satu. Di kaki-kakinya satu-satu jadi tiga. Setiap burung bawa tiga batu. Dan kemudian dilemparkan pada mereka. Ada yang terkena, ada yang tidak. Ada yang terkena dengan banyak. Ada yang terkena sebagian dan seterusnya. Maka binasalah mereka. Thumma inna ghabshan min khuza'ah. Waliyatil bait duna bani Bakar. Kemudian Ghabshanlah yang memegang wilayatul bait, pengurusan Ka'bah. Bukan Banu Bakar. Walaupun yang melawan Banu Bakar dengan Ghabshan, tetapi yang berkuasa adalah Ghabshan. Wa Quraisyun idzaka hululun wa sarm. Adapun Quraisy ketika itu masih sedikit turunan Quraisy. Jadi dari turunan Ismail ada sekian suku, salah satunya adalah turunan Fihir. Fihir nama lainnya Quraisy. Dari Fihir ini memiliki anak 12. Atau Quraisy memiliki anak 12. 12 ini memiliki anak banyak semuanya. Sehingga menjadi suku-suku. Saat ini yang sedang dibahas ini ketika Ghabshan berkuasa masih sedikit, masih berapa orang saja, tidak besar. Sehingga belum dihitung, belum diperhitungkan. Wabuyutat masih di rumah-rumah berapa rumah saja. Mutafarriqun tersebar fi qaumihim di kaum mereka dari Bani Kinanah. Ini Fihir di atasnya. Kinanah sudah sangat besar. Di antara anak Kinanah adalah Fihir. Masih anak cucu sedikit. Tidak banyak. Buyutat, beberapa rumah saja. Masih bergabung di suku Bani Kinanah. Fawaliyat Khuza'ah al-Bait yatawarathuna dhalik. Maka wilayatul bait dipegang siapa? Bani Khuza'ah. Ghabshan dari Bani Khuza'ah. Yatawarathuna bidzalik, mereka saling mewarisi selalu dari turunan Khuza'ah. Hatta kana akhiruhum Khalil ibn Hubaisyah, hingga akhir dari pemimpin Mekah, pemimpin Baitillahil Haram dari Bani Khuza'ah adalah Khalil ibn Hubaisyah. Fatazawwaja Qusay ibn Kilab ibnatahu. Maka Qusay ibn Kilab, masih ingat siapa dia? Ibnatahu, menikahi anak perempuannya. Falamma 'azuma syarafu Qusay. Ini bukan Amr bin Luhai. Bukan Amr bin Luhai. Walaupun Amr bin Luhai itu adalah Bani Khuza'ah juga. Dan didengarkan ucapannya, diterima ajaran syiriknya, karena dianggap dari pemimpin Mekah atau turunan wilayah terbaik, turunan pemegang wilayah Ka'bah. Ini barakallahu fikum dari kalangan Quraisy. Qusay ibn Kilab menikahi anak perempuannya. Falamma 'azama syarafu Qusay, ternyata kemuliaan Qusay terkenal. Kejujurannya, keberaniannya, bijaknya, adilnya. Wa kasura banuhu wa maluh. Banyak pula hartanya dan turunannya. Turunannya banyak, hartanya banyak. Sampai halaka Khalil. Sampai meninggallah Khalil. Fara'a Qusay annahu awla bil Ka'bah. Maka Qusay melihat bahwa dirinya lebih berhak untuk memegang urusan Ka'bah. Wa ammar Mekkah wa amri Makkah, dan lebih berhak untuk urusan Makkah min Khuza'ah, daripada Bani Khuza'ah, wa Bani Bakr, daripada Bani Bakr, wa ana Quraisyan ru'usu Ali Ismail, dan mereka menganggap Quraisy adalah pemimpin-pemimpin keluarga Ismail, wa sarihuhum, dan sangat-sangat terkenal merupakan tokoh-tokoh dari turunan Ismail. Turunan Ismail banyak, termasuk Bani Kinanah sampai kepada Zihir, semua turunan Ismail. Dan biasanya yang namanya turunan itu dari laki-laki, dari nasabnya laki-laki. Maka tokoh yang terkenal saat itu adalah Qusay. Mau dihitung dari turunan, sangat dekat dengan turunan Ismail. Banu Khuza'ah dan Banu Bakar jauh. Sedangkan Qusay dan Quraisy dekat sekali dengan Ismail. Maka mereka merasa lebih berhak untuk mendapatkan hak mengurusi Mekah dan mengurusi Ka'bah. Wa anna Quraisyan ru'usu Ali Ismail. Sedangkan Quraisy tokoh-tokohnya turunan Ismail. Fakallama rijalan min Quraisy. Maka Qusay mengajak bicara tokoh-tokoh Quraisy. Wa Kinanah, dan juga tokoh-tokoh Bani Kinanah, untuk mengusir Khuza'ah dan Bani Bakar dari Mekah. Fa'ajabuhu, maka disambutlah ajakan tersebut karena mereka merasa itu pantas. Begini barakallahu fikum, kalau digambar turunannya, ini turunan Ismail, ini banyak turunannya, tokoh-tokohnya. Kemudian dari Bani Khuza'ah, turunan memimpin semua sampai ke bawah. Kemudian kembali ke tokoh yang ini. Dekat mana ini sama ini? Hah? Dekat Quraisy, ke Ismail. Ini jauh sekali, sudah sekian turunan di bawahnya. Ala kulli hal. Kembali kepada kitab. Wa kana al-Ghautsu min Murrah ibn Uddin ابن طابخة ابن إلياس ابن مضر يالي الإجازة للناس بالحج. مكا سكو غوث ابن مرح ابن قد ابن طابخة ابن إلياس ابن مضر dari turunan مضر memegang urusan إجازة للناس بالحج. Ihafalkan barakallahu fikum istilah-istilah. Pertama, wilayah. Ternyata ada dua, ada urusan lain. Yaitu ada al-ijazah. Ternyata nanti ada lagi as-siqayah. Ada lagi nanti rifadah. Ini hebatnya Qusay. Dia ingin agar suku-suku lain pun ikut bertanggung jawab mengurusi Mekah. Sehingga dia bagi. Untuk urusan wilayah, dari kami. Untuk urusan ijazah, dari Ghaus ibn Murrah. Wa waladuhu min ba'dih, dan semua turunannya nanti. Lianna ummuhu kanat jurhumiyah, karena ibunya adalah jurhumiyah yang lecalit. Fanadarat lillah, dia pernah bernadar kalau punya anak laki-laki anta tasaddaq bihi alal Ka'bah. Enggak punya anak, kemudian bernadar, kalau saya punya anak laki-laki akan saya sedekahkan anak saya untuk Ka'bah, ampunnya untuk mengurusi Ka'bah. Yakhdimuha, untuk khidmat mengurusi Ka'bah. Fawaladat Ghaus, maka lahirlah Ghaus tadi. Fakana yaqumu 'ala al-Ka'bah, maka dia yang mengurusi Ka'bah, memegang kunci Ka'bah dan seterusnya. Fawali al-ijazah bin nas, maka dia memegang ijazah limakanihi min al-Ka'bah, karena kedudukannya pada Ka'bah. Fakana idza rafa'a yaqul, maka kalau dia mengangkat, dia berkata, Allahumma inni tabi'u tiba'ah. In kan isman fa'ala qudha'ah. Ya Allah, aku hanya ngikut. Tabi'u tiba'ah, hanya ngikut. Kalau itu dosa, maka tanggung jawabnya bani qudha'ah. Karena saya cuma ngikut. Inni tabi'u tiba'ah. In kan isman fa'ala qudha'ah. Barakallahu fiikum. Wa kanat sawfah. Satu lagi. Sawfah. Tadfa' bin nasi min 'Arafah. Tugasnya membawa manusia dari Mekah ke 'Arafah. Wa tujizuhum idza nafaru min Mina, mengarahkan mereka ketika mereka berangkat dari Mina. Jadi barakallahu fikum, waktu itu ada dan sudah berlangsung sejak zaman Ismail haji. Ada tawaf, ada sa'i, dan ada wukuf di Arafah, dan ada Nabi di Mina, ada semua. Siapa yang ngatur? Orang-orang Quraisy, dipimpin oleh Tusai. Bagian untuk menggiring diserahkan kepada tadi suku turunan Ghaus ibn Murrah. Maka mereka menggiring membawa manusia dari Mina ke Arafah. Fa idza kana yaumun nafar atau ramil jimar. Ketika yaumun nafar, berarti hari 11, 12, 13, mereka akan membawa manusia untuk melempar jumrah. Wa rajulun min Saufah yarmi lahum, dan seseorang dari mereka dari suku Saufah yarmi lahum, melempar untuk mereka. La yarmuna hatta yarmi lahum, sebelum Saufah melakukannya, yang lain tidak boleh melakukannya. Ini barakallahu fikum, yang memegang ijazah siapa? Ghaus dan Saufah. Mereka enggak akan berani melempar jumrah sampai Saufah melempar duluan. Mereka nunggu. Fakanal muta'ajjiluna yatuna yaqulun. Orang yang terburu-buru akan mendatangi Saufah dan berkata, "Irmi hatta narmi." Cepat lempar agar kami melempar. Karena mereka tidak berani melempar sampai Quraisy duluan yang melempar. Fayaqulu, maka orang-orang tadi dari Saufah, dari suku Quraisy yang ditugasi untuk ijazah, mengatakan, la, tidak, wallah, hatta tamilu syams, tidak, sampai matahari tergelincir. Dan itu ketika Rasulullah SAW mengajarkan haji, ditakrir oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Maknanya ditakrir, ditetapkan. Memang waktu melempar jumrah adalah setelah tergelincir matahari. Kata Saufah, la, wallahi hatta tamilu syams, tidak, sampai matahari tergelincir. Faida malati syams roma, ketika matahari tergelincir, mulailah mereka melempar, waraman nas ma'ahu, maka manusia pun semuanya melempar. Fa idza farighu min ar-rami, ketika selesai mereka melempar, wa aradun nafar, dan mereka akan berangkat pulang min Mina, meninggalkan Mina, akhadat Saufah bil janibaini, suku Saufah membagi dua golongannya dari kanan dan dari kiri untuk menghimpit mereka, menggiring mereka. Jadi ketika mereka mau keluar dari Mina, maka Saufah dari sini dan dari sini mengapit mereka, mengapit mereka, mengarahkan untuk pulang, meninggalkan Mina. Falam yajud ahadun hatta yamurru, dan mereka tidak bisa pulang kecuali harus melewati dua golongan Saufah ini. Mereka harus lewat tengahnya. Thumma yukhalluna sabilanna, setelah itu dilepas perjalanan manusia. Falamman qaradu warithahum banu Sa'ad ibn Zaid manat min Bani Tamim. Setelah inqaradu, setelah mereka hilang, diwarisi urusan ijazah oleh Banu Sa'ad ibn Zaid manat ibn Bani Tamim, amin Bani Tamim. Wa kanatil ifadah min Muzdalifah fi Udwan. Sedangkan masalah ifadah, ifadah itu dari tanggal 10 melempar jumlah yang terbesar, kemudian tawaf ifadah. Siapa yang bertugas untuk menggiring mereka ifadah? Suku Udwan. Yatawarasunaha, mereka saling mewarisi. Pokoknya urusan ifadah, urusan Udwan dan turunannya, atau Adwan bukan Udwan. Hatta kana akhiruhum Karb ibn Safwan ibn Jannab. Akhir mereka adalah Karb ibn Safwan ibn Jannab. Alladhi qama alaihi al-Islam, yang kemudian setelah itu tegak Islam atas mereka. Falamma kana dhalika al-'am fa'alat Saufah ma kanat taf'al. Maka pada tahun itu Saufah melakukan apa yang biasa dilakukan, yaitu ijazah, menggiring manusia. Qad 'arafatil 'arab dhalika lahum, dan orang-orang Arab sama-sama tahu itu haknya mereka. Saufah huwa dinun lahum, itu agama buat mereka. Min ahdi Jurhum wa wilayati Khuza'ah, itu sejak zaman Jurhum sampai wilayahnya Bani Khuza'ah. Fa atahum Qusay biman ma'hum min Quraisy wa Qudha'ah wa Kinanah 'inda al-'Aqabah. Fa qala nahnu aula bihadha minkum. Kemudian Qusay datang kepada mereka dan mengatakan kepada mereka bahwa kami lebih berhak untuk urusan ini daripada kalian. Maka terjadilah pertikaian dan peperangan. Faqtatalan nas qitalan syadida, maka terjadilah peperangan yang dahsyat. Tsumman hazamat Saufah, dan Saufah terkalahkan. Wa ghalabahum Qusay ala ma kana bi aydihim, Qusay berhasil menguasai urusan ijazah dari tangan mereka. Wan hazat inda dalika Khuzah wa Banu Bakr an Qusay, maka in hazat, berpisahlah suku Bani Khuzah dan Bani Bakr dari Qusay. Wa arafu annahu sayamna'uhum, dan mereka tahu Qusay pasti akan menghalangi mereka juga. Kama mana'a Saufah, sebagaimana apa yang mereka lakukan kepada Saufah. Wa yahulu bainahum wa bainal Ka'bah wa amra Makkah, dan mereka akan menghalangi antara mereka dengan urusan Ka'bah dan urusan Makkah. Falaman hazu bada'ahum wa ajma'a li harbihim, ketika mereka sudah memisahkan diri, maka bada'ahum Tusaid dan pengikutnya memulai untuk memerangi mereka. Faltaqaw waqtatalu qitalan syadida. Terjadi pula peperangan yang dahsyat dengan Khuza'ah dan Bani Bakar. Thumma tada'u ila shalah. Tada'u ila shalah. Kemudian mereka saling mengajak untuk damai. Terakhir di masa Islam, kalau ini Mekah, dengan seluruh orang-orang Quraisy, maka Banu Khuza'ah di luar dan Banu Bakar juga di luar di sekitar Mekah, tapi bukan di Mekah. Nanti ketika terjadi perjanjian Hudaybiyah, yang satu ikut dengan Quraisy Mekah, yang satu ikut kaum muslimin. Yani perjanjian antara muslimin dengan Quraisy. Kalian silahkan pilih mau ikut mana. Ternyata yang satu ikut musyrikin Quraisy, yang satu ikut kaum muslimin. Nanti akan ada pembahasannya tersendiri ketika membahas sirah. Setelah tada'au, saling memanggil untuk damai, fahakkamu Ya'mur ibn Auf, ditengahi oleh seorang yang bernama Ya'mur ibn Auf, ahadu Bani Bakar, salah satu dari turunan Bani Bakar. Faqawa bainahum bi anna Qusayyan awla bil Ka'bah. Diputuskan bahwa memang Qusaylah yang lebih pantas untuk memegang urusan Ka'bah. Wa amra Makkah, dan urusan Makkah daripada Khuza'ah. Dengan alasan apa? Alasan akrab ila Ismail abuhum. Karena lebih dekat turunannya kepada Ismail yang merupakan bapak mereka semua. Wa kullu damin asabahu Qusay minhum mawdu'un syadhuhu tahta qadamaih. Dan semua yang terbunuh dari Bani Khuza'ah dan Bani Bakar, urusan tebusannya ada di tangan Qusay atau di bawah kaki Qusay. Wa ma asabat Khuza'ah Bani Bakar fa fihi diyah. Korban-korban dari Bani Bakar dan Bani Khuza'ah harus dibayar diatnya. Wa yukhalli baina Qusay wa baina al-Ka'bah. Setelah itu, setelah dibayar semua tebusan-tebusan diatnya, urusan Ka'bah dan urusan Mekah dipegang oleh Qusay dan sukunya, baninya. Fasamma yawma idzin ya'muru syaddah. Hari itu, hari perdamaian tadi, dijuluki dengan ya'muru syaddah. Keputusan ya'mur diterima oleh semua pihak. Qusay dengan kabilahnya menerima keputusan itu karena menguntungkan. Ini memang hak kamu, karena kamu lebih dekat kepada Ismail. Sedangkan keputusan kedua, bahwa semua korban Banu Khuza'ah dan Banu Bakar harus dibayar diatnya oleh Qusay dan kerabatnya semuanya. Siap, kata mereka. Maka diuntungkan pula Banu Khuza'ah dan Banu Bakar karena mendapatkan tebusan-tebusan. Barakallahu fiikum. Fawaliyaha Qusay. Sejak itu dipegang oleh Qusay. Wa jama'a qaumahu min manazilihim ila Makkah. Maka kemudian dikumpulkanlah seluruh suku-sukunya, seluruh anak turunannya, dibawa ke Makkah. Wa tamlik alaihim wa malakuhu wa mallakuhu. Karena mereka lah yang menjadi pemiliknya sekarang, dan mereka lah yang menjadi penguasanya. Liannahu aqarr lil Arab ma kanu alaih. Karena mereka lah yang ditetapkan oleh semua orang Arab bahwa Qusay dan turunannya paling pantas untuk memegang urusan Ka'bah. Liannahu yarahu dinan la yughayyar. Karena dia berpendapat bahwa aturan Mekkah, aturan Ka'bah, aturan haji adalah agama yang tidak boleh dirubah. Ini Tusayyib. Fa'aqarran Nas'ah wa Al-Safwan wa Adwan. Maka disepakati oleh Nas'ah, disepakati oleh Al-Safwan, dan disepakati oleh Adwan. Wa Murrah ibn Auf dan suku Murrah ala ma kanu alaih. Tusai tidak semena-mena. Setelah berkuasa, tidak semena-mena. Urusan Nas'ah dan Safwan dan Adwan dan Murrah dibiarkan. Tetap dipegang oleh mereka. Perhatikan di paragraf-paragraf sebelumnya. Urusan apa Udwan memegang? Urusan Ifadah dipegang Adwan. Kata Qusay, tetap. Urusan Ifadah, tetap kamu pegang. Urusan yang lain, tetap Nas'ah kamu pegang. Urusan ini tetap Safwan kamu pegang. Hatta ja'al Islam. Sampai datang Islam, masih seperti itu. Dibagi-bagi, urusan wilayah, pemegang kunci, urusan ijazah, memimpin haji, urusan siqayah, memberi minum, urusan rifadah, memberi makan, semuanya ditetapkan pada suku-sukunya masing-masing, tidak dirubah oleh Tufay. Sebagai pembagian kerja, Masya Allah. Terorganisir dengan rapi. Terorganisir dengan rapi. Sampai datangnya Islam. Fahada madzalika kullih wa fi yaqulu syair. Setelah itu dirombak semuanya, sedangkan suku-sukunya Nabi SAW tetap menetapkannya bahwa ini dipegang oleh suku fulani, ini dipegang oleh suku fulani. Qusay la'amri kana yud'a mujma'an bihi jama'a Allahu al-qaba'il min fihri. Qusay la'amri sungguh dijuluki dan dipanggil dengan mujma'an atau mujmi'an, yang mempersatukan. Dijuluki Qusay dengan yang mempersatukan. Mengapa? Bihi jama'allah. Dengan Qusay, Allah gabungkan seluruh kabilah-kabilah. Tidak dipegang oleh satu suku saja, tetapi wilayah dibagi-bagi dan dipegang oleh masing-masing suku. Min Fihrin. Siapa Fihrin? Quraisy. Jangan lupa, Fihr nama lain dari Quraisy. Fakana Qusay min Lu'ay asaba mulkan ata'a lahu bihi qaumuh. Maka Qusay ibn Lu'ay mendapatkan kepemimpinan yang ditaati oleh kaumnya dengan sukarela, bahkan disukai. Fakanat ilaihil hijabah wassiqayah warrifadah wannadwah walliwa. Maka di kalangan Quraisylah, dari turunan Qusaylah, semua urusan-urusan Ka'bah. Ini dibagi-bagi, tapi masih di turunan Fihrin. Masih di turunan Quraisy. Urusan hijabah, penjagaan Ka'bah. Urusan siqayah, memberikan urusan air dan minum orang-orang haji. Tidak gampang loh ya. Saat itu air sangat sedikit, tidak seperti sekarang. Jadi urusan memberi minum orang-orang haji, salah satu suku dari suku-suku Quraisy juga. Warifadah, memberikan makan dengan gratis. Juga dipegang oleh suku Quraisy, dipimpin oleh Qusay. Wannadwah, gedung pertemuan, majlis permusyawaratan rakyat, MPR. Majlis kan bahasa Arab tuh. Musyawarah juga bahasa Arab. Ra'iyah juga bahasa Arab. Ra'iyah itu rakyat. Ra'iyah. An-Nadwah adalah makanul musyawarah lahum. Tempat musyawarah mereka. Ada sukunya juga yang memegang. Kamu urusan Darun Nadwah. Dar An-Nadwah. Kalau kasih dar berarti gedung. Gedung MPR. Gedung permusyawaratan rakyat. Walliwa, bendera. Apa urusan bendera? Mananya urusan perang atau tidak perang? Berangkat atau tidak berangkat? Maju atau mundur? Mengalah atau tidak mengalah? Damai atau tidak damai? urusannya pemegang bendera. Ada sukunya sendiri yang mengurusi masalah liwa. Bagaimana? Apakah kita lawan? Tanyanya kepada pemegang bendera. Berangkat. Kalau bendera sudah diangkat, berangkat, maka semuanya mentaati dan berangkat. وَقَطْعَ مَكَّ رُبَعًا بَيْنَ قَوْمِهِ. Dan Mekah dibagi-bagi menjadi empat wilayah. Menjadi empat bagian. فَأَنْزَلَ كُلَّ قَوْمٍ مِنْهُمْ مَنَزِلَهُمْ. Dibagi empat. Dan dibagi masing-masing suku di tempatnya. Kamu bagian sana, kamu bagian sini, kamu bagian sini, kamu bagian sini. Qila, dikatakan innahum habu qat asyajar an manazilihim. Saking menghormati Qusay, mereka tidak berani mencabut pohon kecuali kalau diizinkan oleh Qusay. Tidak berani mencabut pohon kecuali kalau diizinkan. Nanti akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang insyaallah wabillahi taufik wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.